Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabuthi rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Sesi yang pertama dari pertemuan kita yang ke-36 di pekan yang ke-36 ini masih melanjutkan pembahasan kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah, kitab yang ke-12 dari program kuliah Mafatih Halil. Baik, kita akan memasuki kelanjutan pembahasan-pembahasan seputar hari akhirat yang diterangkan oleh penulis rahimahullahu ta'ala. Pada kesempatan ini kita akan membaca di halaman 110 dari buku panduan Faslun fis Sirat, fasal seputar As-Sirat. Iya. Seputar As-Sirat. As-Sirat secara bahasa adalah At-Tariqul Wadih, adalah jalan yang terang. Adalah jalan yang terang, jalan yang jelas. Kalau ada jalan yang terang, yang jelas, nah itu dalam bahasa Arab disebut sirat. Disebut sirat. Iya. Dan secara bahasa, as-sirat itu bisa dibaca dengan sad. As-sirat bisa dibaca dengan sin, as-sirat, dan bisa dibaca dengan zai, az-zirat. Itu ada tiga qiraat di bacaan Al-Fatihah dari qiraat as-saba. Ya, itu berjalan dan semuanya digunakan di dalam bahasa. Baik. Adapun secara istilah, as-sirat diterangkan di sini oleh penulis rahimahullahu taala tentang definisinya. Kita akan bahas nanti pada ucapan penulis. Baik. Dikatakan oleh penulis rahimahullahu, was-siratu mansubun ala matni jahannam wa huwa al-jisru alladhi bainal jannati wan nar yamurru an-nasu alayhi ala qadri a'malihim. فمنهم من يمر كلمح البصر ومنهم من يمر كالبرق ومنهم من يمر كالريح ومنهم من يمر كالفرس الجواد ومنهم من يمر كركاب الإبل ومنهم من يعدو عدوى ومنهم من يمشي مشيا ومنهم من يزحف زحفا ومنهم من يخطف فيلقى في جهنم فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم فمن مر على الصراط دخل الجنة فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار فيقتص لبعضهم من بعض فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. Baik. Jadi ini pembahasan penulis seputar as-sirat. Kata beliau rahimahullahu taala, jadi saya poinkan di sini ada 7 pembahasan. Pembahasan yang pertama, al-imanu bis-sirat, mengimani tentang adanya as-sirat. Ya, keimanan terhadap as-sirat ini bagian dari keimanan terhadap hari akhirat. Dan ini dari usul ahli sunnah yang disepakati, yang tidak ada silam pendapat di dalamnya. Yang tidak ada silam pendapat di dalamnya. Karena itu disebutkan di buku-buku i'tiqad yang menukil kesepakatan. Disebutkan oleh Imam Ahmad rahimahullah, disebut oleh Abu Hatim Ar-Razi dan Abu Zur Ar-Razi dari kesepakatan ulama, dan disebut oleh Qutaibah Ibn Said Abu Raja Al-Baghlani Al-Thaqafi dalam ijma' ulama yang beliau nukil tentang keyakinan as-salaf, dan disebut pula oleh yang lainnya. Maka dia dari keimanan yang tidak ada silam pendapat di tengah para ulama. Iya, di tengah para ulama. Baik. Dikatakan di sini al-imanu bis-sirat, keimanan akan adanya as-sirat. As-sirat saya sudah terangkan tadi secara bahasa artinya apa? At-tariqul wadih, jalan yang terang. Iya. Di surah Al-Fatihah itu ihdinas siratal mustaqim, itu tiga qiraat. Ihdinas siratal mustaqim itu yang populer ya. Itu di bacaan kita di riwayat Asim, dan ada yang membaca pakai sin, ihdinas siratal mustaqim, pakai sin. Dan yang membacanya pakai zai, ihdinas siratal mustaqim. Jelas ya? Dan seorang kalau membaca tentunya di bacaan Al-Quran, dia membaca sesuai dengan jalur qiraat dan apa yang populer di negerinya, apa yang populer dibaca di negerinya. Baik, jadi bacaan dengan sin itu ada di qiraat Ibnu Katsir dari riwayat Kumbul, dan ada di qiraat Ya'qub dari qiraatul Ashr di riwayat Ruwais, dan bacaan dengan zai itu ada di qiraat Hamzah dari riwayat Khalaf. Adapun al-qurra yang lainnya semuanya membaca dengan as-sirat. Iya, dengan as-sirat. Baik. Jadi ini as-sirat secara bahasa. Dan mengimani tentang adanya sirat, saya sudah jelaskan bahwa itu usul min usul ahli sunnah wal jamaah. Iya. Dan itulah yang kita baca di surah Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Sirat di situ punya dua makna. Makna yang pertama sirat al-ma'nawi, sirat ma'nawi yaitu jalan lurus di kehidupan dunia ini, berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah, berada di atas jalannya para nabi dan para rasul, orang-orang yang Allah beri nikmat kepada mereka, jalan yang mengumpulkan antara ilmu dan amalan, antara ilmu dan amalan, itu disebut as-sirat al-ma'nawi. Iya. Dan yang kedua adalah as-sirat al-hissi, sirat yang hissi, bisa ditangkap dengan indra, bisa ditangkap dengan indra manusia, bisa dilihat, dilalui, dirasakan. Ini yang akan dilewati nanti di hari kiamat, dan ini yang dibahas di sini. Ini yang akan dibahas oleh penulis rahimahullahu ta'ala. Baik. Dan ditafsirkan juga dengannya firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Tidak seorang pun di antara kalian kecuali dia akan mendatanginya. Mendatanginya di situ ada dua penafsiran. Iya. Ada dua penafsiran. Salah satu penafsirannya akan mendatangi as-sirat yang dihamparkan di atas neraka jahannam. Iya. Jadi tidak seorang pun di antara kalian kecuali akan mendatangi neraka jahannam. Siapapun dia, penduduk sorga maupun penduduk neraka. Bagaimana dia mendatanginya? Ada dua penafsiran. Sebagian ulama ada yang mengatakan dia cuma lewat dalam neraka, penduduk sorga cuma lewat kemudian keluar. Jelas ya? Dan sebagian ulama ada yang mengatakan yang dimaksud lewat di atas as-sirat, sebab as-sirat dihamparkan di atas punggung neraka jahannam. Iya. Dan ini dua penafsiran, dua-duanya mengandung kemungkinan, dan mereka berpegang dengan dalil yang diterima di dalam hal tersebut. Iya. Dan faedahnya kenapa penduduk sorga juga melewatinya padahal mereka penduduk sorga, supaya bertambah besar kadar nikmat untuk mereka. Jadi mereka sudah melihat neraka, bagaimana dahsyatnya dan kengeriannya. Begitu dimasukkan ke surga, maka akan semakin bersyukur kepada Allah, semakin bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu ucapan mereka di surga, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Segala puji hanya untuk Allah yang memberi hidayah kepada kami untuk ini, dan kita tidak akan mendapat hidayah andai kata Allah tidak memberi hidayah. Baik. Jadi ini diantara dalil-dalil yang menunjukkan tentang penetapan as-sirat tersebut. Adapun dari hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita akan baca insyaallah beberapa hadits di sela-sela pembahasan yang disebut oleh penulis di sini untuk pendalilan kalimat-kalimat yang disebut oleh penulis. Ya. Dan seperti yang saya katakan tadi, ini dari masail ijma, dari hal-hal yang disepakati di kalangan para as-salaf rahimahumullahu taala. Tidak ada silam pendapat tentang hal tersebut. Baik. Kemudian pembahasan yang kedua, tafsiru as-sirat. Tafsir as-sirat. Apa arti as-sirat itu? Dikatakan di sini oleh penulis, was-siratu mansubun ala matni jahannam. Sirat ini dihamparkan, dipancangkan di atas punggung neraka jahannam. Iya. Jadi di apa namanya? Pancangkan di atas punggung neraka jahannam. Iya. Dan ini syah di dalam hadits-hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penjelasan tentang hal tersebut. Di antaranya adalah hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Iya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa yudrabu as-siratu baina dhahray jahannam." Dan as-sirat dihamparkan, dipancangkan di atas dua punggung neraka jahannam. Maksudnya dari ujung ke ujungnya, itu melewati neraka jahannam. Fa akunu ana wa ummati awwala man yujizuha. Maka aku dan umatku, kata Nabi, orang yang paling pertama melewatinya. Dan ini dari keutamaan umat Islam. Di antara seluruh umat-umat, mereka yang paling pertama melewati as-sirat. Iya. Wala yatakallamu yawma idzin illa ar-rusul. Dan waktu itu tidak ada yang berbicara kecuali para rasul. Jadi di as-sirat itu tidak ada kalimat, tidak ada yang berbicara. Dan ini menunjukkan dahsyatnya kejadian, menunjukkan dahsyatnya kejadian. Nah, pada hari kiamat itu ada warna-warna kondisi-kondisi kejadian seperti itu. Wa khasyatil aswatu lirrahmani fala tasma'u illa hamsa. Dan khusyuklah suara-suara kepada Ar-Rahman, kamu tidak dengar kecuali bisik-bisikan. Dan itu pun yang diizinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk berbicara. Mereka yang diizinkan untuk berbicara. Iya. Baik. Jadi dikatakan di sini, di kelanjutan hadits, wa da'war rusuli yawma idzin Allahumma sallim sallim. Dan ucapan para rasul pada waktu itu, ya Allah selamatkanlah, selamatkanlah. Ya. Jadi yang boleh berbicara cuma para rasul saja. Itupun para rasul cuma berdoa, Allahumma sallim sallim. Ya Allah selamatkanlah, selamatkanlah. Jelas ya? Di sini ditampakkan kebenarannya para nabi dan para rasul. Yang diizinkan berbicara cuma mereka. Dan juga menunjukkan bagaimana rahmat para nabi dan para rasul terhadap umatnya. Di kondisi yang sedemikian rupa itu pun mereka masih perhatian kepada umatnya. mendoakan mereka supaya selamat. Allahumma sallim sallim. Iya. Baik. Kemudian di dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri juga riwayat Bukhari dan Muslim, datang lafaz semisal dengan itu. Dikatakan thumma yu'ta bil jisir fayuj'alu baina dhahray jahannam, lalu didatangkanlah al-jisir, jembatan, kemudian dijadikan, diletakkan antara dua punggung neraka jahannam. Dua punggung neraka jahannam. Iya. Jadi dalil-dalil yang menunjukkan bahwa dia dihamparkan di atas punggung neraka jahannam itu syah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Apa tafsir as-sirat itu? Definisinya, tafsirannya, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa huwa al-jisru alladhi bainal jannati wan nar. Ya, itu adalah jembatan yang terletak antara sorga dan neraka. Antara sorga dan neraka. Jadi dia dihamparkan di atas dua punggung neraka jahannam. Ya, kalau sudah lewat di situ, artinya dia sudah lewat neraka. Kalau dia sudah melewatinya, berarti kakinya sudah menginjak di mana? Di sorga. Iya. Dan ini di atas makna yang akan dibahas ya tentunya, karena di sini ada sirat, ada penyebutan qantara nanti oleh Ibnu Taimiyah. Penyebutan qantara. Iya, sirat didefinisikan al-jisr alladhi bainal jannati wan nar. Jisr, jembatan antara apa? Surga dan neraka. Baik. Itu definisinya dan tafsirannya. Kemudian pembahasan yang ketiga, tafawutun nas fil mururi as-sirat, perjenjangan tingkatan manusia dalam melewati as-sirat. Jadi orang melewati as-sirat itu sesuai dengan kadar amalannya. Dan mereka yang tersambar, ya tersambar oleh rintangan-rintangan di as-sirat, itu juga sesuai dengan kadar amalan mereka. Sesuai dengan kadar amalan mereka. Karena itu dikatakan di sini oleh beliau, yamurrun nasu alaihi ala qadri a'malihim. Manusia akan melewati as-sirat sesuai dengan kadar amalan mereka. Faminhum may yamurru kalamhil basar. Di antara mereka ada yang melewatinya bagikan kejapan mata. Iya. Ya, kalau dikejapkan matanya, dikedipkan matanya, sudah lewat saking cepatnya. Jelas ya? Waminhum may yamurru kalbarq. Dan di antara mereka ada yang melintas bagaikan cepatan kilat. Iya. Waminhum may yamurru karrih. Ada yang melewatinya seperti hembusan angin. Wa minhum may yamurru kal farasil jawad. Ada yang melewatinya seperti lari kuda yang bagus. Iya. Wa minhum may yamurru karikabil ibil. Ada yang melewatinya seperti apa namanya, mengendarai unta. Orang yang mengendarai unta. Dimaklumi ya, antara unta dan kuda lebih cepat mana? Pejabat kuda. Ya. Wa minhum may ya'du adwa. Ada yang melewatinya dengan berlari. Wa minhum may yamshi masya. Ada yang melewatinya dengan berjalan. Wa minhum may yuhzafu zahfa. Ada yang melewatinya iya dengan merangkak. Ada yang melewatinya dengan merangkak. Wa minhum may yukhtafu fayulqa fi jahannam. Dan di antara mereka ada yang disambar. Apa yang menyambarnya? Itu ada pengait ya, itulah yang disebut di sifat as-sirat nanti, lalu dilemparkan ke neraka jahannam. Iya, dilemparkan ke neraka jahannam. Baik, jadi secara umum bahwa manusia itu melewatinya sesuai dengan kadar amalannya, kecepatan dia melewatinya sesuai dengan kadar amalannya, itu yang menentukannya. Dan telah berlalu berbagai pembahasan di 10 buku akidah tauhid ini, termasuk akidah wasitiyah, bahwa yang merupakan pokok penyelamat adalah tauhid seorang hamba. Maka semakin baik tauhidnya, semakin murni tauhidnya, maka itu yang menentukan keselamatannya. Yang menentukan keselamatannya. Sebagaimana ada yang melewati seluruh kejadian ini tanpa ada hisab dan tanpa ada adab, itu sudah berlalu dari golongan yang masuk surga tanpa ada hisab dan tanpa ada adab, itu dari ahli tauhid, dari orang-orang yang bertauhid. Itu ciri khas, ciri pokok. Iya. Makanya ketika seorang masuk di pembahasan akidah, keimanan kepada hari akhirat, dan dia lihat seluruh hal ini, itu selalu membangun kesadaran untuk serius dalam mempelajari tauhid, selalu mendalaminya, mengulanginya. Ya, sebab itu pokok perkara. Dan memang harus dipertajam. Walaupun di masa sekarang banyak dari manusia itu ada kekeliruan-kekeliruan di pembahasan tauhid, ketika diluruskan mungkin banyak berbenturan dengan orang, banyak berseberangan dengan manusia. Iya. Namun hal tersebut bagi orang yang menghendaki Allah dan hari akhirat, ingin menegakkan agama para nabi dan para rasul, itu bukan halangan. Bahkan itu bagian dari ketaatan, dari lahan ibadah yang harusnya dia perbaiki. Berbeda ya dengan sebagian manusia, kalau dia berbicara agama cuman untuk mencari ridho orang, agar supaya manusia ridho kepadanya, senang kepadanya, semuanya bisa ikut ya, dan dia bisa turuti semua kemauan orang, itu pasti dia akan meninggalkan dari pokok-pokok dakwah para nabi dan para rasul, pembahasan-pembahasan tauhid. Nah, kalau seorang sudah masuk di pembahasan tauhid, dia harus meluruskan, harus memperbaiki. Adal wala, adal bara. Itu makna la ilaha illallah, an-nafi wal itsbat. Penafian dan apa? Itsbat. Ada yang dia cintai, ada yang dia dukung, ada yang dia berlepas diri darinya, ada yang dia musuhi. Iya. Itu konsekuensi dari beragama. Dan Al-Quran Al-Karim dibangun di atas hal tersebut. Ini pokok kaidah ya, yang sudah diterangkan di awal pembahasan kitab Aqidah Wasithiyah juga. Iya. Baik. Jadi pokok dari amalan adalah apa namanya? Tauhid seorang hamba, itu yang paling besarnya. Kemudian dia lihat amalan-amalan yang lain. Amalan-amalannya yang lain yang memudahkannya supaya bisa melewati as-sirat al-mustaqim ini, as-sirat di atas neraka jahannam. Karena itu di sini ada kalimat yang baik diucapkan oleh Al-Syekh Ibn al-Rashid di At-Tanbihat As-Saniyah. Ini berasal dari ucapan Ibn al-Qayyim rahimahullah. Kelihatannya beliau bahasakan dari ucapan Ibn al-Qayyim di kitab Ar-Ruh. Iya. Kata beliau, annahum yakununa fi sur'atil murur ala hasbi maratibihim wa amalihim. Mereka itu dalam kesegeraan melewati as-sirat, itu sesuai dengan kadar tingkatan dan amalan mereka. Wa bihasbi istiqamatil insani wa thabatihi ala dinil Islam. Dan sesuai dengan istiqamah dia dan keteguhannya di atas Islam. Jadi sesuai dengan istiqamahnya dan teguhnya di atas Islam. Yakunu thabatuhu wa istiqamatuhu ala sirat. Jadi sesuai dengan keistiqamahan dan keteguhan dia di atas Islam, Sekadar itu pula keistiqomahan dan keteguhan dia di atas as-sirat di akhirat. Di atas as-sirat di mana? Di akhirat. Iya. Karena itu tadi saya terangkan bahwa as-sirat di ayat ihdinas siratal mustaqim, as-sirat di situ ditafsirkan berapa penafsiran? Dua penafsiran. Sirat al-ma'nawi dan sirat apa? Al-hissi. Ada sirat al-ma'nawi, jalan ma'nawi, itulah jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jalan Islam. Jalan Islam. Itu sirat al-ma'nawi. Dan yang kedua as-sirat al-hissi, ini as-sirat di mana? Inilah yang kita bahas, yang dihamparkan di atas punggung neraka jahannam. Iya. Kata beliau, "Faman thabata 'ala as-siratil ma'nawi alladhi huwa dinul Islam, thabata 'ala as-siratil hissi al-mansubi 'ala matni jahannam." Barang siapa yang teguh, dia kukuh di atas jalan maknawi, jalan maknawi yang merupakan agama Islam, maka dia juga akan teguh dan kukuh di atas as-sirat al-hissi, di atas sirat hissi yang dihamparkan di atas punggung neraka jahannam. Iya. Wa man zalla an siratil ma'nawi zalla an siratil hissi jazaan wifaqa. Tambaran siapa yang tergelincir atau dia melenceng dari as-sirat al-ma'nawi di dunia, maka dia juga akan tergelincir dan melenceng dari as-sirat al-hissi di mana? Di akhirat. Itu balasan yang mencocoki sesuai dengan perbuatan. Sesuai dengan perbuatan. Kata beliau, "Wa ma rabbuka bidhallamin lil abid." Rabbmu tidak pernah mendzalimi seorang hamba. Hamba itu dibalas sesuai dengan apa? Amalannya masing-masing. Iya. Karena itu perlu keteguhan di atas as-sirat. Itulah orang yang belajar agama. Dan seperti yang saya katakan tadi, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini musibah di masa sekarang. Orang-orang yang berdakwah menyuruh kepada agama seakan-akan agama itu adalah untuk mengikuti selera manusia, kesenangan orang-orang, mencari penggemar dan pengikut. Dan ini keliru ya. Ya, karena dakwah di jalan Allah itu bukan untuk mengikuti selera orang, tapi untuk menyelamatkan manusia dari api neraka. Dan jalan yang menyelamatkan dari api neraka itu sudah jelas. Orang itu diarahkan ke jalan itu. Diarahkan. Jelas ya? Dia tidak mau ke situ pun tidak apa-apa, ditarik. Yang penting dia berada di atas jalan yang mengantarnya kemana? Ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan dia jatuh di dalam jalan-jalan yang bisa mengantarnya kepada neraka. Baik. Karena itu ya harus selalu dibahas tentang keteguhan di atas as-sirat. Bagaimana dia berpegang dengan Al-Quran, dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berpegang dengan Islam yang benar, Islam yang mengumpulkan antara ilmu dan amalan, Islam yang pertengahan, yang tidak ada ekstrim, tidak ada pula menyepelekan di dalamnya. Ya, manusia diajak kepada hal itu. Nah, kalau dia istiqamah di atas hal itu, itulah jalan yang lurus. Itulah jalan yang lurus. Baik. Iya. Jadi ini kaidah ya, di dalam memahami perjenjangan manusia di atas as-sirat. Iya. Ada dua hal yang sudah saya simpulkan di sini. Yang pertama, yang membuat mereka berjenjang itu kadar amalan mereka. Kemudian yang kedua, yang membuat mereka berjenjang kadar istiqamah dan keteguhannya di atas Islam. Kadar istiqamah dan keteguhannya di atas as-sirat al-ma'nawi di dunia. Di atas sirat al-ma'nawi di dunia. Baik. Kemudian di pembahasan yang keempat, awsafus sirat, sifat-sifat as-sirat. Ini pembahasan tentang sifatnya. Iya. Baik. Wa minhum may yukhtafu fayulqa fi jahannam. Di antara mereka ada yang disambar. Jadi ada yang menyambar di atas as-sirat. Iya. Ada yang menyambar. Jangan dipikir as-sirat oh jembatan. Jembatan kita pikirnya seperti jembatan antara sungai ke sungai yang lain, atau jembatan antara sebuah pulau ke pulau yang lainnya, jembatan Suramadu misalnya. Hah? Ya, ini perhatikan ya, di tengah jalan ada yang apa? Ada yang menyambar-nyambar. Apa yang menyambar-nyambar itu? Katakan fa'inal jisra alaihi kalalib. Karena di al-jisr ini ada kalalib padanya. Kalalib ini jamak dari kulub. Iya. Jamak dari kulub. Baik. Besi yang ada bengkok di ujungnya, itu disebut kulub. Bengkokannya kadang satu, kadang dua, kadang tiga. Hah? Kalau kita kan besi yang panjang itu kalau bengkoknya satu itu gancu namanya biasanya kan. Hah? Kalau bengkoknya dua atau tiga itu jangkar. Iya. Yeah. Itu penggambarannya seperti itu. Nah, dia besi ada bengkokan di mana? Di ujungnya. Ada bengkokan di ujungnya. Baik. Ini satu sifat ya. Apa sifat yang kedua? Jadi yang pertama ada yang menyambar, yang kedua ada kulub, ya, ada kalalib ini. Besi-besi yang bengkok ujungnya ini yang menyambar. Itu sudah dua sifat. Takhtifun nasa bi amalihim. Yang menyambar manusia sesuai dengan kadar amalannya. Jadi sambarnya juga sesuai dengan kadar apa? Kadar amalannya. Iya. Sesuai dengan kadar amalan. Jadi subhanallah, memang di hari itu yang menentukan itu setelah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala adalah amalan. Iya. Adalah amalan. Apa yang dia lakukan di kehidupan dunia ini. Iya. Karena itu seorang yang berpegang dengan sunnah itu selalu dia hibur dirinya dengan hal-hal yang seperti ini. Kadang dia berpegang dengan sunnah di dunia berat, banyak rintangan, banyak ujian, ya, hawa nafsu berada di sekitarnya, jelas ya. Tapi dia perlu bersabar. Nah, itu tidak seberapa dengan dia dituntut bersabar melewati as-sirat di atas neraka jahannam. Dengan kesabaran dia di dunia, itu yang membantu dia bisa melewati as-sirat dengan cepat. Melewati as-sirat dengan cepat. Baik, sesuai dengan kadar amalan. Iya. Baik, saya akan bacakan dari apa namanya? Riwayat-riwayat seputar ini agar supaya lebih memperjelas ya. Sifat dari as-sirat. Di hadis Abu Hurairah riwayat Bukhari dan Muslim, itu ketika disebutkan kalalib dibahasakan oleh Nabi mitli syaukis sa'dan, seperti duri sa'dan. Iya. Jadi dia seperti duri-duri sa'dan. Dimaklum ya pohon berduri itu. Ya. Duri sa'dan itu sebutkan sebuah pohon yang banyak duri-duri di sekitarnya. Iya. Nah seperti itu. Baik. Jadi dia sama ya, tapi dibahasakan seperti, dikasih penggambaran oleh Nabi seperti duri sa'dan. Seperti duri sa'dan. Jadi kata Nabi dia seperti duri sa'dan. Ghayra annahu la ya'lamu qadra idhamiha illa Allah. Hanya saja tidak ada yang tahu kadar besarnya kalalib ini, besi yang bengkok di atasnya menyambar-nyambar ini, tidak ada yang mengetahui besarnya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Jelas ya? Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya dia yang mengetahui bagaimana besarnya. Baik. Yang melewatinya seperti yang disebut oleh penulis ya, itu kumpulan dari berbagai riwayat. Iya. Datang di hadits Abu Sa'id Al-Khudri terkait dengan orang yang melewatinya, fanajin musallam. Iya. Ada yang najin musallam, dia selamat, dia melewatinya, berhasil melewatinya dan selamat, tidak tersentuh sama sekali. Yang kedua, wanajin makhdush. Ada yang selamat, tapi ada luka-lukanya, kena sambaran, tapi dia masih selamat. Dia masih selamat. Wa makdus fi nari jahannam. Tidak ada yang tersambar dan dia jatuh di dalam neraka jahannam. Hatta yamurru akhiruhum yushabu sahban. Hingga berlalu orang yang paling terakhir melewati as-sirat ini, diseret dengan seretan untuk melewatinya. Tapi dia lewat juga. Ini orang yang terakhir. Iya. Melewatinya. Baik. Di Sahih Muslim, di hadits Abu Hurairah, itu disebutkan bahwa ada yang melewatinya seperti burung terbang. Itu tambahannya kadar. Dan disebutkan bahwa fihafatai as-sirat kalalib, pada dua sudut as-sirat ada kalalib. Jadi katakan di kanan dan kirinya, ya, di dua sudutnya ada kalalib di situ. Iya. Jadi ini penyebutannya, pensifatan. Pensifatan tentang as-sirat tersebut. Baik. Kemudian datang di dalam sebagian riwayat di Sahih Muslim dari hadith Abu Sa'id Al-Khudri, Abu Sa'id berkata, balagani anna al-jisir adakku minas sya'ara wa ahaddu minas saif. Telah sampai kepadaku bahwa jembatan ini dia lebih tipis daripada rambut. Lebih tipis daripada rambut dan lebih tajam daripada pedang. Dan lebih tajam daripada pedang. Iya. Baik. Ya, kalau dia lebih tipis daripada rambut, lebih tajam daripada pedang, kira-kira siapa yang bisa lewat? Kan begitu sebenarnya yang dipikir ya. Ya. Lagi-lagi jawabannya sesuai dengan kadar amalan. Sesuai dengan kadar amalannya. Baik. Jadi kalau dilihat dari kengeriannya, ini luar biasa ngeri ya, terkait dengan hal tersebut. Ya. Karena itu sebagian as-salaf ya rahimahumullahu taala, kalau dia sudah duduk di atas kendaraannya ingin rihlah melakukan perjalanan, kadang dia menangis. Dia ingat bahwa dia ingat perjalanannya di akhirat kelak. Perjalanan di akhirat. Iya. Karena itu di doa safar itu dibacakan wa inna ila rabbina la munqalibun, dan kami kepada Rabb kami akan kembali. Karena itu kata sebagian as-salaf, perjalanan di kehidupan dunia ini harusnya memperingatkan akan perjalanan ke mana? Ke negeri akhirat. Perjalanan ke negeri akhirat. Iya. Apalagi di masa sekarang ini, subhanallah. Fitnah-fitnah, ujian-ujian, syahwat, hawa nafsu, itu banyak sekali dan sangat kuat mengitari manusia. Maka ini makna perlu selalu diingat untuk menguatkan hati. Menguatkan hati. Dia bayangkan ketika dirinya berada di depan as-sirat ini, kira-kira apa yang dia lakukan? Bagaimana dia selamat? Itu selalu dia ukur untuk menata kehidupannya di dunia ini. Kehidupannya di dunia ini. Baik. Iya. Jadi ini sebagian dari sifat-sifat as-sirat yang syah di sini disebutkan di dalam hadith-hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Baik. Kemudian kata beliau, takhtifun nasa bi'amalihim. Ini menyambar manusia sesuai dengan amalan mereka. Paman marra ala sirat dakhala al jannah. Siapa yang telah melewati as-sirat, maka dia akan masuk ke dalam surga. Iya. Siapa yang melewati as-sirat, maka dia akan masuk ke dalam surga. Baik. Jadi setelah as-sirat itu surga. Tapi dikatakan oleh beliau, fa idza abaru alaihi, kalau dia sudah melewati as-sirat itu, jadi as-sirat dia sudah lewati. Maksudnya dia tidak jatuh lagi. Karena sirat ini dihamparkan antara dua punggung neraka jahannam. Dia tidak perlu khawatir lagi jatuh ke bawah, sebab sirat sudah apa? Sudah lewat. Tapi kalau sudah lewat, itu ada pembahasan berikutnya di sini. Yang kelima, al-qantara bainal jannati wan nar. Jembatan antara surga dan neraka. Iya. Jadi ada jembatan lagi antara surga dan neraka. Kalau tadi as-sirat itu dihamparkan antara dua punggung neraka jahannam. Dia ke surga juga setelahnya, tapi di antara dua punggung neraka jahannam. Baik, ini qantara dan silam pendapat para ulama tentang qantara ini. Apakah dia kelanjutan dari as-sirat atau dia adalah as-sirat yang kedua? Dia adalah sirat yang kedua. Jelas ya? Ini dua pendapat di tengah para as-salaf. Dan Imamul Qurtubi rahimahullah dalam At-Tadhkira itu beliau lebih condong menguatkan pendapat yang kedua, bahwa dia adalah sirat yang kedua. Iya, karena memang sifatnya beda ya. Sifatnya berbeda. Baik, karena itu di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imamul Bukhari disebutkan tentang qantara ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakhlusul mu'minuna minan nar. Kaum mukminin sudah selamat dari neraka. Sudah lewat sirat. Fayuhbasuna ala qantaratin bainal jannati wan nar. Maka mereka pun ditahan di sebuah qantar, sebuah jembatan antara surga dan neraka. Masih tertahan di situ, belum langsung masuk ke surga. Jelas ya? Kenapa ditahan di situ? Apa hikmahnya? Nah, ini kelanjutan ucapan penulis di sini ada. Dan ini berasal dari hadis ya. Bayuqtassa li ba'dihim min ba'd. Lalu dilakukan kisas. Apabila mereka sudah menyeberangi jalan ini, mereka ditahan di atas qantara, jembatan yang terletak antara surga dan neraka. Kisos akan dilakukan untuk sebagian mereka terhadap sebagian lainnya. Faidha khuddibu wa nukku, apabila mereka telah dirapikan dan disucikan, udhina lahum fi dukhulil jannah, mereka akan diizinkan untuk memasuki surga. Iya. Jadi faidahnya ditahan di atas qantara untuk apa? Untuk kisos. Nah, ini pembahasan tentang kisas. Iya. Nah, itu di kelanjutan hadis riwayat Al-Bukhari yang saya bacakan tadi. Dikatakan payuhbasuna ala qantaratin bainal jannati wan nar. Mereka ditahan di jembatan antara surga dan neraka. Payuqtassu li ba'dihim min ba'd. Lalu sebagian dari mereka, iya. Sebagian dari mereka itu dikisas terhadap sebagian yang lainnya. Madzalimu kanat bainakum fid dunya. Ini terkait dengan kezaliman-kezaliman yang terjadi antara mereka di dunia. Karena itu hati-hati. Kezaliman antara sama makhluk itu tidak akan ditinggalkan, tidak akan dibiarkan. Ada perhitungannya. Ada perhitungannya. Iya. Karena itu syah di dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Abu Daud At-Tayalisi dan selainnya, dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi kezaliman menjadi tiga. Kezaliman dibagi menjadi berapa? Menjadi tiga. Ada zulmun la yughfaru. Kezaliman tidak akan diampuni. Maksudnya kalau dia meninggal tidak bertobat, tidak akan diampuni. Itulah kesyirikan. Yang kedua, zulmun yughfaru, kezaliman yang diampuni. Ini sifatnya dosa selain kesyirikan antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Dosa antara hamba dengan Allah selain daripada kesyirikan. Ini bisa diampuni. Kemudian yang ketiga, zulmun la yutraku, kezaliman yang tidak ditinggalkan. Inilah kezaliman antara sesama makhluk. Kezaliman antara sesama makhluk. Iya. Baik. Ini kezaliman tidak akan dibiarkan, tidak ditinggalkan. Tidak ditinggalkan. Siapapun yang melakukan kezaliman terhadap saudaranya, maka itu pasti ada hisabnya. Iya, pasti ada hisabnya. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Al-Bukhari berkata, "Man indahu madlamatun li akhihi fi syai'in min irdihi au malihi." Siapa yang punya kezaliman terhadap saudaranya pada kehormatannya atau pada hartanya, "Falyatahallalha minhu al-yawm." Maka hendaknya dia minta dihalalkan pada hari ini. Segera di hari ini, sebelum datang sebuah hari, la dirhama wala dinar, tidak ada lagi mata uang perak, tidak ada mata uang emas untuk membalas. Jelas ya? Dan di dalam hadis Abu Hurairah riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tu'addunna al-huququ ila ahliha hatta yuqadu lis-syatil jalha'i min syatil qarna." Sungguh setiap hak itu akan dikembalikan kepada pemiliknya sampai kambing yang patah tanduknya itu minta pertanggungjawaban dari kambing yang mematahkannya. Jadi kisos itu antara hewan-hewan saja ada kisos, apalagi antara manusia. Ya, karena itu di hadis riwayat Bukhari dan Muslim tentang orang yang mati syahid, diampuni semua dosanya illa dain, kecuali hutang. Sebab hutang ini urusan dia dengan makhluk. Karena itu kata Imam An-Nawawi, orang yang mati syahid diampuni semua dosanya kecuali hal yang terkait antara dia dengan makhluk. Bukan cuma hutang saja, hutang itu contoh. Contoh untuk sesuatu yang dia punya keterkaitan dengan makhluk yang lainnya. Dengan makhluk yang lainnya. Iya. Maka jangan menzalimi siapapun dalam bentuk apapun. Dalam bentuk apapun. Karena kezaliman itu adz-dzulmu dzulumatun yaumil qiyamah. Kezaliman adalah kegelapan di atas kegelapan pada hari kiamat. Dan ini kisos ya. Nah, di sinilah ada orang yang namanya Al-Muflisun. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada para sahabat, "Atadruna mal muflis?" Tahukah kalian siapa yang muflis? Orang yang bangkrut? Ya, Nabi bertanya dengan sebuah kalimat. Kalimat ini mengandung makna. Ada makna urfi, ada makna syar'i. Tapi para sahabat menjawab dengan makna urfi. Yang mereka kenal bahwa orang yang bangkrut itu, kata mereka, "Ya Rasulullah, al-muflisu fina man la dirham lahu wa la mata." Ya Rasulullah, orang yang bangkrut di tengah kami, orang yang tidak punya mata uang perak, bahkan tidak punya barang-barang sama sekali. Itu yang bangkrut, tidak ada sama sekali dia pegang. Nah, itu mereka jawab dengan definisi urfi, apa yang beredar di tengah manusia. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menginginkan makna itu. Yang beliau inginkan adalah makna apa? Makna syar'i. Kata beliau, "Al-muflisu ma ya'ti yawmal qiyamah." Orang yang muflis adalah siapa yang datang pada hari kiamat. Dia datang dengan pahala salat, puasa, pahala sedekah. Tapi dia datang, dia telah berbuat zalim kepada si fulan, mencela si fulan, memukul si Allan, menumpahkan darah si fulan, berbagai kezaliman yang dia lakukan. Maka datanglah setiap orang yang dia zalimi menuntutnya. Maka dia bayar dengan apa? Dia bayar dengan amalannya, kezaliman-kezaliman itu. Habis seluruh amalannya. Maka masih ada lagi yang menuntut. Maka orang yang dia tuntut ini, dia tanggung dosa-dosanya. Kemudian dia dilemparkan ke dalam neraka waliyadu billah. Nah, ini betul-betul bangkrut benaran. Jelas ya? Tadinya dia sudah lewat jembatan, berada di atas kantara, ya sudah berbunga-bunga hatinya, sebentar lagi masuk surga. Kan begitu? Tiba-tiba semua yang dia zalimi datang menuntutnya. Terus dia bayar, habis amalannya. Masih ada lagi yang menuntut, dia tanggung dosanya. Akhirnya berubah statusnya. Tadinya orang yang punya amalan seharusnya sudah masuk surga, karena dituntut terus, berubah statusnya menjadi orang yang antara kejelekan dan kebaikannya lebih didominasi oleh kejelekan. Nah, ini dari sifat penghuni neraka. Karena itu dimasukkanlah dia ke dalam neraka waliyadu billah. Ya, maka ini kisas namanya. Dan ini di atas kantara. Jelas ya? Di atas kantara. Ya. Dan diperkecualikan dari kantara ini, diperkecualikan di situ apa namanya? Dua golongan yang di kantara ini. Itu kan dikatakan setelah sirat, lalu ada orang yang dihentikan di mana? Di kantara. Yang diperkecualikan di situ ada dua. Yang pertama penduduk neraka, karena penduduk neraka tidak ada lagi di kantara. Dia di as-sirat itu, ya itu sudah jatuh. Jelas ya? Apalagi kalau penduduk neraka asli, itu memang dari asalnya dia pasti jatuh dan dilemparkan ke dalam neraka itu. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajjil ladina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya. Tidak seorang pun di antara kalian kecuali dia akan mendatangi neraka jahannam. Ada dua penafsiran tadi ya saya sebutkan. Itu adalah ketentuan dari Rabbmu yang sudah dipastikan. Iya. Kemudian kami menyelamatkan orang yang bertakwa, dan kami membiarkan orang yang zalim jatuh di dalamnya dalam keadaan berlutut. Maka ini golongan yang pertama tidak ada di kantara. Dan golongan yang kedua yang tidak di kantara juga, itu adalah orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Masuk surga tanpa hisab dan tanpa apa? Tanpa adab. Ya, karena mereka masuk surga tanpa hisab dan adab, tidak lagi hubungannya di mana? Di kantara tersebut, dia langsung melewati kantara masuk ke dalam surga. Iya. Baik. Jadi ini jelas ya, terkait dengan orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Di belakangan ini ada sebagian orang yang mempopulerkan, katanya ada yang masuk neraka tanpa hisab. Kalau masuk surga tanpa hisab sudah dikenal, tanpa hisab dan tanpa adab. Dia bikin istilah masuk neraka tanpa apa? Tanpa hisab. Bagaimana pula modelnya masuk neraka tanpa hisab? Iya. Ini orang-orang yang sering menafsirkan ayat dengan akalnya sendiri. Ya, dengan kesenangannya sendiri. Ya, pakai lagi ayat di surah apa namanya? Al-Kahfi, di akhir surah Al-Kahfi. Salah lagi penggunaan ayatnya. Dia pakai ayat waratna jahannam yauma idzil lil kafirin ardha, dan kami hamparkan neraka jahannam pada orang kafir pada waktu itu dengan penghamparan. Ya, dia katakan ini dihamparkan, katanya diperlihatkan begitu masuk neraka tanpa hisab. Itu keliru, tidak ada yang memahami dari as-salaf. Ya. Dan ini keterlaluan ya, menafsirkan ayat-ayat dengan akalnya. Harusnya dia baca buku para ulama ahli tafsir. Dan kita sudah bahas ya bahwa di hisab itu ada dua jenis. Ada orang yang dihisab, disiksa. Ada hisab yang disebut dengan ard. hanya sekedar dihamparkan, diperlihatkan. Jelas ya? Baik. Kemudian yang mungkin kalau dia pahami lebih dekat, tidak ditimbang atau tidak dihisab, itu ayat fala nuqimu lahu yawmal qiyamati wazna. Fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna. Kami tidak tegakkan untuk mereka timbangan. Itu mungkin mengandung kemungkinan dipahami, walaupun tidak ada yang memahami seperti itu. Karena la nuqim itu bukan artinya tidak ditimbang sama sekali. Tidak ditimbang, tapi timbangannya tidak berharga. Karena itu orang kafir pun ditimbang. Kan kita sudah bacakan ya haditsnya di pembahasan timbangan. Hadits Abu Hurairah riwayat Bukhari dan Muslim, yu'tabir rajuli samini yawmal qiyamah fala yuzanu inda Allahi janaha ba'udah. Dilalangkan seorang laki-laki yang gemuk pada hari kiamat. Dan ini di sebagian riwayat disebutkan laki-laki yang kafir, lalu timbangannya tidak seberat sayap lalat, sayap nyamuk. Ya, itu tidak dianggap begitu. Maksudnya itu makna tidak ditegakkan padanya wazan. Tapi bukan artinya tidak ditimbang, artinya tidak dihisap. Itu dari kejahilan di sudut lain. Hisap itu bentuk siksaan. Kalau diantara kaum mukminin ada yang dihisap dan siksaan bagi mereka, bagaimana bisa orang kafir lolos dari siksaan? Lolos dari hisap yang merupakan apa? Siksaan. Jadi kafir itu bukan dihisap, hisap untuk dipertimbangkan antara kebaikan dan kejelekannya, tidak. Tapi hisap mereka untuk menambah apa? Kesengsaraan terhadap mereka. Dan itu harus ada. Iya. Karena itu kalau ada yang berucap ada yang masuk neraka tanpa hisab, ini dari ucapan orang-orang jahil, ya sembaran saja berucap. Itulah pentingnya kenapa selalu saya katakan belajar ilmu itu mengambil dari guru, ya, tidak membaca dari buku, tidak memahami dengan pemahaman sendiri, tapi diambil dari guru dengan talaqqi supaya lurus pemahamannya, lurus pemahamannya. Karena tidak ada guru-guru yang berucap seperti itu. Jelas ya? Yang berucap seperti itu. Baik. Ini mungkin dari hal yang perlu saya tambih di sini terkait dengan pembahasan as-sirat. Iya. Terkait dengan pembahasan as-sirat. Kemudian di pembahasan as-sirat ini sudah berada di dua ujungnya ya. As-sirat itu dihamparkan di atas neraka jahannam. Kemudian setelah as-sirat adalah apa? Setelah sirat dan kantar adalah apa? Adalah sorga. Makanya saya poinkan di pembahasan yang keenam dan ketujuh, al-imanu bil jannah, yang keenam, keimanan kepada adanya sorga, dan yang ketujuh al-imanu bin nar, keimanan akan adanya neraka. Dan ini dua hal yang disepakati di tengah para as-salaf, di tengah umat Islam. Iya. Di tengah umat Islam tidak ada yang mengingkarinya bahwa ada sorga dan ada neraka. Dan berbicara tentang sorga, bagaimana kenikmatan yang ada di dalamnya, beraneka ragam kebaikan, tingkatan-tingkatannya, keindahan penduduknya, ya, berbagai kelezatannya, ciri-ciri penghuninya, kemudian dari berbagai apa namanya bebuahan permadani, ya, derajat-derajat ini semuanya adalah pembahasan yang ma'ruf dan populer ya di buku-buku tentang ilmu. Dan ini harusnya pembahasan tentang surga ini itu selalu dibaca ya, karena itu di tengah para ulama kita itu membaca buku Ibnu Al-Qayyim Kitab Ar-Ruh. Itu adalah hal yang bagus ya, karena itu memperingatkan apa namanya tentang bagaimana keindahan sorga ya, dan memperingatkan membuat seorang itu termotivasi untuk bergerak hatinya ya. Sebagaimana pembahasan tentang neraka itu sering dianjurkan untuk membaca kitab Al-Hafidh Ibnu Rajab rahimahullahu taala, takhwif minan nar, membuat takut dari neraka. Beliau terangkan tentang neraka itu, bagaimana dahsyatnya, bagaimana kengeriannya, bagaimana belenggu-belenggu yang ada di dalamnya, berbagai siksaannya, berbagai petaka, keadaan penghuninya, sifat-sifat orang yang menghuninya, dan bagaimana tingkatan-tingkatan manusia di dalam neraka. Maka itu hal yang kalau dibaca itu selalu mengingatkan seorang. Iya, makanya sebagian ulama kita itu ada yang menyebutkan bahwa mereka masih mendapati di masa-masa dahulu itu buku-buku dibaca di masjid-masjid. Iya. Diperdengarkan kepada orang-orang awam agar supaya seimbang kehidupan itu. Mengingat surga dan mengingat apa? Mengingat neraka. Ya, cuma yang menjadi masalah kita jarang masuk di dalam pembahasan itu. Akhirnya dengan apa namanya kondisi dunia yang semakin banyak fitnah, berbagai kemajuan dan perkembangan yang bisa menyerang manusia dari berbagai sudut, berbagai sisi, dia tidak mau tahu pun dia dipaksa untuk masuk di dalamnya, terfitnah dengannya. Maka di kondisi yang seperti ini, seorang itu hendaknya melihat dari buku-buku yang seperti itu, bisa dijadikan sebagai bacaan-bacaan yang bagus. Ya, dan setahu saya itu buku-buku sudah ada ya. Seorang membacanya apa namanya dari guru itu bagus. Kalau dia baca sendiri juga tidak ada masalah. Cuma ada sebagian hal yang kadang perlu ditanyakan saya. Sebagian hadith, sebagian athar dari sudut keabsahannya, apakah dia kuat atau tidak, itu saja yang perlu apa namanya bimbingan guru. Tapi yang lainnya kadar-kadar yang cocok untuk targib dan tarhib. Seorang membuat dirinya penuh dengan motivasi atau dirinya itu ada dari rasa takut dan kekhawatiran. Ya, dan itu dua hal yang harus dimiliki oleh seorang hamba di dalam kehidupannya. Baik. Kemudian dikatakan di sini faida khuddibu wa nukku, apabila mereka telah khuddibu, telah dirapikan, wa nukku dan disucikan. Ini maksudnya kisos itu ya. Telah ditahdib, dirapikan. Ya. Sehingga dia masuk surga itu betul-betul suatu keselamatan bagi dia. Iya. Tidak ada lagi beban padanya. Dan apabila sudah disucikan, ya, kalaupun misalnya dia di neraka, seperti tadi misalnya orang yang bangkrut itu, dia dimasukkan ke neraka, maka itu hanya untuk menyucikan dia saja. Suci dari dosanya, sudah masuk lagi ke mana? Ke surga. Karena itu akhir dari balasan ahli tauhid. Orang yang bertauhid itu pasti masuk surga. Ya. Cuman kita sudah terangkan di pembahasan kita buat tauhid. Orang yang bertauhid itu dakhalal jannah, pasti masuk surga. Tapi dakhalal jannah di situ ada dua makna. Hah? Apa artinya dakhalal jannah? Duhulan awwalian, terus satu lagi? Hah? Dia masuk awalian langsung masuk surga atau duhulan ya, masuk yang kedua, dia masuk ke dalam surga akhirnya ya, ma'alan dia pasti masuk ke surga. Jadi dia disiksa tapi setelah itu pasti masuk ke surga. Jelas ya? Baik, itu ahli tauhid. Itu dari keutamaan tauhid. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita semua di atas tauhid dan memudahkan kita untuk selalu berada di atas tauhid. Baik. Setelah itu penulis rahimahullahu taala menutup pembahasan di sini dengan pembahasan syafaat. Di pembahasan hari akhir. Iya. Dan syafaat itu beraneka ragam dari syafaat yang diberikan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Ada yang menjelaskan pembahasan syafaat di sini di akhir. Kenapa? Sebelum masuk surga itu ada pembahasan syafaat. Pintu surga tidak akan dibuka kecuali kalau nabi yang meminta. Makanya dibahas syafaat di situ. Dan sebagian ulama ada yang membahas syafaat itu sebelum pembahasan hisab, sebelum pembahasan al-hisab. Jelas ya? Karena ada namanya syafaatul udhma. Hisab itu akan terjadi setelah Nabi memohon kepada Allah agar supaya dipersegera hisab. Dipersegera hisab. Jadi kalau mau diletakkan di sana atau di sini, sama saja. Jelas ya? Baik. Jadi ini pembahasan beliau di sini terkait dengan syafaat. Kita akan kaji nanti insyaallah taala setelah salat duhur. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.